Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا يا جماعين قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعن ابن مسعود لن سنكين ابن مسعود رضي الله عنه Alang dika sapa Ibnu Mas'ud. Shallaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi serta ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatan ing dalem siji ne bengi. Falam yazal mongko ora leren-leren sinten Kanjeng Nabi. Iku kok iman, iku wong sing ngadeg terus sholat wae. Aku dadi makmume ngono. Wah, kok suwen temen jarene Abdullah bin Mas'ud sholate. Hatta hamamtu sehingga nejo sapa ingsun. Hatta hamamtu sehingga nejo sapa ingsun. Bi amrin kelawan perkara suin kang ala. Sampai-sampai aku kepingin melakoni perkara Allah aku mau sholat kok kesuwen tenan jadi Abdullah bin Mas'ud gila diucap nopo ucapan ma ya Allah ma ing opo hamam tanejo sopo sirolu opo sing bok sejo kolang diko sopo Ibnu Mas'ud hamam tu nejo sopo ingsun an ajlisah ing yento lungguh sopo ingsun wada'ahu lan ninggal sapa ingsun ing Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Aku kepingin jane aku lungguh tinggal Kanjeng Nabi ngono. Mergane salate kesuwen jera Abdullah bin Mas'ud. Salat sunnah Kanjeng Nabi malam sangat panjang itu salatnya. Ya Allah. Muttafaqun alaih. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Hudzaifah Shallaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi serta ni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Lata lailatin ing dalem suwijine bengi Ya Allah faftataha mongko membuka sinten Kanjeng Nabi Al-Baqarah ta ing surat Al-Baqarah. Salat Kanjeng Nabi. Aku salat karo Kanjeng Nabi jadi Hudzaifah. Kanjeng Nabi salat sunah iki. Aku dadi makmume. Kanjeng Nabi lalu membaca surat Baqarah. Dawane pol sak jam lebih. Rong jam wis wong tarte lho macane Kanjeng Nabi. Ngadeg rong jam maca Baqarah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Tertil lho iki, ora cepet macane Kanjeng Nabi. Jere Hudzaifah yarkau bakal rukuk sapa Kanjeng Nabi. Aindal miati ing dalem sandinge 100 ayat. Tahu sing diwaca Baqarah. Ah, 100 ayat rukuk marene. Lumayan sak jus ngadeg. Tumamado nuli terus sinten Kanjeng Nabi. Terus ternyata saayat gak cukup satu saayat terus diterusno fakultu mongko ngucap sapa ingsun yusolli salat sinten Kanjeng Nabi biha kelawan Al-Baqarah fi rakaatin ing dalam sa rakaat. Wah, berarti iki Baqarah katedi khatamno sa rakaat. Famadon nuli terus sinten Kanjeng Nabi lulu kok terus wae. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun yarkau bakal rukuk sinten Kanjeng Nabi biha kelawan Baqarah. Rukuk marene, mari Baqarah mari iki. Tapi ternyata summaftataha nuli mengawali sinten Kanjeng Nabi An-Nisa'a ing surat An-Nisa. Mari Baqarah An-Nisa. Terus sih. Faqara'aha nuli maca sinten Kanjeng Nabi ing An-Nisa. Urut nek teng mriki ngono urut-urutane ya. Baqarah, Nisa, Ali Imran. Eneng Qur'ane mboten nggih. Suma tatahanuli mengawali sinten Kanjeng Nabi Ala Imran ing surat Ali Imran. Faqara'aha mongko maca sinten Kanjeng Nabi ing Ali Imran. Ya Allah. An-Nisa Ali Imran Baqarah sak rakaat ta wingi. Hah? 5 juz ya. Masya Allah. Luweh 5 juz. Kala iku sak rakaat. Mocone tertil. 5 juz tertil ya 5 jam. Tertil lho. Iya toh? Ya tertil. Kala fa yaqra fa qara'aha mongko maca sinten Kanjeng Nabi ing Ali Imran. Yaqra'u hale maca sinten Kanjeng Nabi mutarosilan hale wong kang tertil. Dadi macane alon, alon tertil Kanjeng Nabi. Kala idza marra ing dalem nalikane lewat sinten Kanjeng Nabi biayatin kelawan ayat. Fiha kang iku ing dalam ayat tasbihun utawi tasbih sabbaha mongko maca tasbih sinten Kanjeng Nabi sabbaha mongko maca tasbih sinten Kanjeng Nabi ya se sabaha mongko maca tasbih sinten Kanjeng Nabi angkat nih wa idza marra lan ing dalem nalikane lewat sinten Kanjeng Nabi bisualin kelawan permintaan jaluk ayat sing nerangno jaluk was'alullaha min fadlih misale fal yastajibuli wal yu'minu bi ne wa ya fal yastajibuli langsung tunggu ya Allah minta ngoten niku piye saala mongkon jaluk sinten Kanjeng Nabi kalau ada ayat yang menyuruh meminta maka Kanjeng Nabi minta berarti bacanya semakin lama ono benono ayat ono jalu ono ayat ta'awudz ya ta'awudz wa idza marralan ing dalam nalikani lewat sinten Kanjeng Nabi bi ta'awudzin kelawan ta'awudz ta'awadza mongko jaluk perlindungan sinten Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi melewati ayat yang di situ ada ta'awudnya maka Kanjeng Nabi minta perlindungan pada Allah wa inni u'idzuha ya bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim lalu Kanjeng Nabi nyaluk perlindungan kepada Allah dari godaan setan tumaraka'an li ruku' sinten Kanjeng Nabi ya Allah faja'alan nuli tumandang sinten Kanjeng Nabi iku yaqulu iku dawuh sinten Kanjeng Nabi pas saat rukuk dawuh subhana rabbiyal azimi ing dawuh subhana rabbiyal azimi Al-Qur'an kula sakit nih sakit fagana moko ono Subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi fakana mongkono apa ruku'e Kanjeng Nabi iku nahwan iku dekat dekat parek podo min kiamihi saking berdiri nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berdiri nih tadi membaca surat Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ruku'e meh podo kaya ngono kuwi. Waktu nih bayu ngadek misalnya 5 jam, berarti ruku'e 5 jam potol kegermu tak wong ya. Gala Rasulullah ya maklum Rasulullah dawuh waju ilat qurratu aini fis shalat. Kebahagiaanku itu ada di dalam salat. Enggak heran kalau Kanjeng Nabi semacam itu. Sumaqala nuli ngendika sinen Kanjeng Nabi ngendika sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Suma koma nuli berdiri sinen Kanjeng Nabi tawilan kelawan suwe. Tawilan kelawan suwe. Wah, kena i kepala lumayan ya. Itu kok mbok diunduh menurut. Yang bisa manjat itu yang sudah tua diunduh, dipanen ya. Ayo sing desa-desa iku sing biasa menek-menek. Cok kate gengsi. Wow. Gala ya, sabar Rifki iki ya. Biasa menek lho apa? Enggak bisa. Bisa. Oh, ngono ya. Wis. Daripada ngenai wong niku saken. Cuma gala, bisa enggak Rifki? Ojo nek gak iso kram teko tengah jeblok. Oh iya loh, kesel loh. Aku tahu manjat teko tengah menggeh-menggehan. Suma kola. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Suma koma nuli berdiri sinten Kanjeng Nabi tawilan kelawan suwe. Koriban kang parek mimma saking perkoro mimma rokaah. Saking oleh ruku sinten Kanjeng Nabi. Jadi iktidale podo karo ruku 5 jam pisan wayu maca apa ya iku sami rabbana lakal hamdu min usamawati ilahiri. Berarti memanjangkan iktidal itu enggak apa-apa ya ta nek nang fikih-fikih syafi'iyah hukume haram ya nah tapi tembe iki Kanjeng Nabi memanjangkan kita ambil hadise Kanjeng Nabi berarti boleh memanjangkan iktidal itu. Tuma sajadah nuli sujud sinten Kanjeng Nabi. Faqala nuli ngendiko sinten Kanjeng Nabi. Ndiko subhana rabbiyal a'la. Fakana mongko ono. Opo sujuduhu sujude Kanjeng Nabi. Iku koriban iku dekat. Iku koriban iku dekat. Min kiamihi saking berdirine Kanjeng Nabi. Pernah 5 jam pisan nabis. Ya Allah. Rawahu ngriwayat no ing hadith sopa muslimun imam muslim Allah wa anjabirilan saking Jabir radhiyallahu anhu su'ila titakoni sinen Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ayus sholati utawi endi-endini sholat ayus sholati utawi endi-endini sholat iku afdolului utomo. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Oke, okay, oh. Mariati kok gak ngaji nanti. Mau wis mule kok ya. Nanti. Wi. Hah? Oh, metu maneh. Kala tulul kunuti. Utai sing paling utama iku tulul. Nah, munawan mana munawan gak ngaji? Hah? Mundre. Iya ta? Hah? Nang londrian. Dulul kunuti iku dawane kunut. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Ya Allah. Al muradu te perkara kang den karepno bil kunuti kelawan kunut iku al qiyamu ngadeg. Dadi ngadeke sing paling suwi iku sing paling disenengi. Memang khilaf ulama. Dadi sing layak didawakno iku ngadeg apa sujud. Ana sing ngarani sujud, ana sing ngarani ngadeg. Nek delok niki ngenah. Sing paling utama Sholat itu kalau berdirinya semakin lama, semakin panjang. Qala wa an Abdillah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kukala ngendika sinten Rasulullah ahab sholati utawi luih kasenengine sholat ilallahi marang Allah iku sholatu Dawud sholati Nabi Dawud. Nggih, paling disenengine sholat bagi Allah sholati Nabi Daud. Dala kaya apa engko ana keterangane. Wahabus yami lan utai luih kasenengine poso. Innallahi marang Allah iku siamu Daud posone Nabi Daud. Sing disenengi poso posone Nabi Daud kaya piye manten iki? Karena ana sapa Nabi Daud. Iku yanamu turu sinten Nabi Daud. Niswal laili ing dalam separoni bengi. Wayakumulan jumeneng sapa Nabi Dawud salat tulusahu ing dalam sepertigane bengi. Wayanamulan turu sapa Nabi Dawud sudusahu ing dalam seperename bengi, seperenam malam tidur, sepertiganya dibuat tahajud, setengah malamnya dibuat tidur, ya tinggal bagi sampean. Waya sumulan poso sopo Nabi Dawud. Yauman ing dalam setino. Wayuf dirulan moka sinten Nabi Dawud. Yauman ing dalam setino mutafakun aleh. Utawi hadis iku mutafakun aleh. Allah. Kala wa anjabirin lansangking Jabir. Radhiyallahu anhu kalang dika sapa Jabir sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haling dika sinten Rasulullah. Mariati wis gak melok ngelundri dah. Hah? Kala inna fissa inna fil laili setune iku ing dalem bengi. Ya Allah, la sa'atan yaktini mongso. La yuwafikuha kang ora nyocoki ing sa'ah sabara julun wong lana muslimun kang islam yas'alu kang jaluk sabara jul Allah ta'ala ing Allah ta'ala khairon ing kebagusan min amrid dunya sangking perkoronin dunyo wal akhirati lan akhirat illa aqtahu kecuali paring sinten Allah ing rajul yahu ing iya khairon wadhalika uti mengkuno-mengkuno sa'ah onone mongso sing kaya ngono mau iku kula lailatin ing dalem saben-saben bengi. Rawahu ngriwayatno ing hadith sapa muslimun imam muslim. Ya Rabbana.